كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين، أهل السنة والجماعة، rahimani wa rahimakumullah. Suatu kenikmatan yang besar, suatu anugerah yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita sangat-sangat merasakan itu adalah nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat hidayah. Nikmat yang kebanyakan manusia, bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri, terhijabi, terhalangi dari hidayah ini, yaitu hidayah fis sirat, hidayah di dalam Islam, yaitu mengenal sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nikmat ini ibadallah, nikmat mengenal sunnah dan bahkan mengamalkan sunnah adalah nikmat yang tak terhingga, yang seorang hamba hendaknya berusaha keras untuk mempertahankan nikmat tersebut. Karena ada orang telah mengenal sunnah namun mengabaikannya, ada orang mengenal sunnah namun tidak mau mengamalkannya. Sehingga kenikmatan adalah bisa mengenal sunnah dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang mengenal, dikenalkan, ditunjukkan, dibimbing kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita termasuk hamba-hambanya yang berusaha keras untuk terus berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan hidayah sebagaimana yang telah kita pahami, telah dibagi oleh para ulama dalam beberapa jenis. Ada yang namakan hidayah ilmiah, ada yang namanya hidayah amaliyah. Hidayah ilmiah yaitu petunjuk yang diberikan kepada seorang hamba untuk bisa mengenal al-haq dari al-batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana halal, mana haram. Allah berikan hidayah ilmiah berupa ilmu. Dan ada yang berikutnya, hidayah yang kelanjutan dari hidayah ilmiah, yaitu hidayah amaliyah, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu, yaitu seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang telah dia ilmui, apa yang telah dia pahami, dan itu tidak semua orang bisa melakukannya. Telah Allah abadikan orang-orang yang telah memiliki banyak ilmu tentang syariat Allah dan mereka mengingkarinya, yaitu Yahudi, dan mereka mendapatkan gelar al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Sehingga bukanlah yang dianggap penting seorang memiliki banyak ilmu, namun bagaimana dia bisa mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Na'am ibadallah. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seorang yang alim itu bukan yang banyak ilmunya. Seorang yang alim itu orang yang mengamalkan ilmunya. Na'am. Sehingga seorang yang jahil, seorang yang menyelisihi ilmunya, walaupun banyak ilmunya, walaupun dia telah digelari ulama, namun dia menyelisihi amalan yang menyelisih ilmunya, maka dia adalah jahil secara hakiki. Hakikatnya dia orang yang jahil. Nama ibadah Allah. Sehingga seorang hamba hendaknya mengingat ini, nikmat hidayah, hidayah ibadah Allah yang tidak diberikan kepada kebanyakan manusia, bahkan pada kebanyakan kaum muslimin. Lihatlah betapa mereka tertutupi dengan kejahilan. Jadi ketika wudu misalkan untuk sholat, sampai masuk ke dalam masjid, sampai ketika menegakkan sholat, terjauhkan dari amalan-amalan yang sesuai tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini nikmat yang tak tergantikan. Walaupun diberikan kepada kita dunia dengan seisinya, itu tidak bisa mengimbangi nikmat hidayah yang telah Allah azza wa jalla berikan kepada kita. Seorang hamba harus terus berusaha istiqamah di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Allah telah membimbing kita untuk berdoa dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat kita. Dan tidak sah sholat kita jika tidak mengucapkan ayat tersebut, yaitu yang termasuk dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami ke dalam Islam. Dalam salah satu tafsiran dari siratal mustaqim adalah Islam. Tunjukilah kami kepada Al-Quran, karena siratal mustaqim ditafsirkan juga dengan makna Al-Quran, dan yang lain memaknai dengan As-Sunnah, dan semuanya tidak bertentangan. Karena Islam naam adalah Al-Quran, adalah Sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah Sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, dan seterusnya. Semuanya satu kesatuan yang dikatakan para ulama tafsir, yang dinamakan naam al-ikhtilaf at-tanawwu'. Beda dalam ungkapan, namun hakikatnya satu. Naam, itulah siratul mustaqim, Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nama ibadah Allah ini dibimbing kepada kita untuk selalu berdoa. Ini kalimat perintah, ihdi, tunjukilah. Namun ini ucapan yang datang dari suatu yang tingkatannya rendah kepada yang tinggi, sehingga maknanya adalah doa. Tunjukilah kami, yaitu permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang lurus. Naam, sudah tergambar kepada kita sekarang jalan yang lurus. Tergambar kepada kita syariat Allah dengan majlis-majlis ilmu yang dihadiri. Kita bisa melihat syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana melaksanakan zakat, bagaimana haji, bagaimana puasa, bagaimana sholat yang sahih. Naam, dan itu adalah upaya kita untuk mencapai akhir dari jalan yang lurus itu, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita mengingat jalan yang lurus itu penuh tantangan dan penuh kesabaran. Kalau kita berada naam melihat rel kereta lurus, coba kita susuri itu 1 jam, sabar enggak kita? Pandangannya itu saja, tantangannya berat. Coba kita menuju satu tempat yang ada belokannya sedikit, ya, mungkin lebih enak. Namun inilah jalan yang paling dekat menuju surganya Allah, jalan yang lurus. Kalau kita mengukur satu tempat dari sini ke sana, kalau kita belok sana, belok sana, belok sana, jauh kan? Lebih panjang jalannya. Dan belum tentu, kalau dalam kehidupan belum tentu dia sampai ke tujuannya. Kalau kita dari sini mengukur ke sana lurus, itu adalah jarak yang terdekat. Untuk mencapai ridhonya Allah, mencapai surganya Allah, tidak lain adalah dengan jalan yang lurus. Dan tidak ada jalan yang lain untuk bisa mencapai surganya Allah kecuali dengan as-siratal mustaqim, dengan Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Sehingga ibadah Allah, hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, menghadiri majlis-majlis ta'lim, membuka kegelapan dari diri kita, menghilangkan kegelapan kejahilan. Karena orang yang jahil itu seperti orang yang dalam kegelapan. berjalan tanpa arah, tiba-tiba jatuh ke dalam lubang, tidak memiliki bimbingan. Adapun seorang yang mendapatkan hidayah, dia orang yang melihat dunia dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat mana yang hitam, mana yang putih. Lihatlah keumuman manusia, mereka berjalan dengan apa yang mereka rasa baik. Ini dia rasa baik, dia lakukan. Ini yang sesuai dengan syahwatnya, dia lakukan. Itulah orang-orang yang mereka menjalani kehidupan dunia kal an'am, seperti hewan yang melewati hari demi hari sesuai dengan apa yang ada dari keinginan hawa nafsunya. Dan walhamdulillah Allah telah bukakan kepada kita satu nikmat yang hendaknya perlu dan sangat perlu dan sangat penting dan tidak boleh sama sekali kita melepaskannya, hidayah ibadah Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan suatu keadaan dari hamba Allah yang hendaknya kita memetik pelajaran darinya. Fa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Sungguhnya seorang, kata Rasulullah, dia sungguh benar-benar telah melakukan amalan-amalan penghuni surga, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, amalan salih, ketakwaan. Namun kemudian datang ketentuan Allah di akhir hidupnya, faya'malu bi'amali ahli nar, dia melakukan amalan-amalan dari amalan penghuni neraka, fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, tidak lain amalan-amalan itu dilihat dari penghujungnya, bukan dari awalnya, tapi penghujungnya. Apakah seorang dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah? Penghujung hidupnya, dia di atas ketakwaan atau di atas kemaksiatan? Di atas sunnah atau di atas bid'ah? Hidayah ketika datang kepada seorang, belum pasti itu terus ada pada dirinya. Telah menyimpang orang-orang yang menyimpang, yang dahulu telah kita gelari dengan ulama, masyayikh, yang mereka memiliki keilmuan jauh dari kita. Namun ketika ada sesuatu dalam dirinya, maka Allah simpangkan, Allah tampakkan, sehingga tersesat dan terjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat fitnah demi fitnah, tumbangnya satu ulama kemudian ulama yang lain, tentunya seorang hamba yang cerdas bisa melihat betapa hidayah itu sangat-sangat berharga. Betapa bisa melihat al-haq dari al-batil itu suatu yang sangat berharga. Naam ibadallah, jika seorang telah digelari memiliki ilmu yang sekian banyak, kemudian tumbang, tersingkirkan dari jalan Allah, dari jalan yang lurus, lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita perlu banyak untuk melakukan amalan-amalan salih, melakukan berbagai cara untuk bisa terjaga di atas agama Allah, di atas siratul mustaqim, dengan mengisi kehidupan kita dalam perkara-perkara yang bermanfaat, dan tidak mengandalkan akal kita untuk menghukumi sesuatu. Lihatlah bagaimana para ulama menghukumi sesuatu. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham, mereka yang lebih luas ilmunya. Kalaulah kita sekarang berada di sini, melihat lingkungan sekitar kita, terbatas pandangan kita. Para ulama seakan-akan mereka di atas gunung, pemandangan mereka lebih luas daripada kita. Mereka melihat apa yang tidak kita lihat. Naam ibadallah. Sehingga jalan untuk bisa istiqamah, untuk terus berada di atas hidayah, yaitu kembali melihat suatu kejadian, menghukumi suatu kejadian dengan apa yang dilihat oleh para ulama yang mereka telah Allah berikan ilmu dan dibukakan pintu-pintu pemahaman yang lebih daripada kita. Jangan-jangan mencoba untuk kita na'am ibadallah, mencoba mendahului ulama dalam menghukumi sesuatu dengan mengatakan kita telah memahami kaidah ini, kaidah itu, kita telah belajar ini, belajar itu, dan kita katakan bahwasanya saya lebih paham dengan kondisi di negeri ini daripada mereka. Na'am ibadallah, langkah-langkah untuk tersingkir dari jalan yang hak ketika dia lebih mengedepankan keilmuannya yang rendah, yang sedikit daripada para ulama. Naam, kita sedang dalam masa-masa penuh cobaan. Orang yang telah bersama kita sekian lama harus kita berpisah karena Allah. Karena Allah. Bukan karena urusan duniawi. Bukan karena urusan saya tidak suka si fulan, saya tidak suka si Alan, saya tidak suka akhlaknya, saya tidak suka ininya dan itunya. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada yang masukkan perkara manhaj dalam masalah pribadi, maka ini adalah kejahilan. Naam ibadallah. Sehingga hidayah, genggamlah walaupun itu adalah suatu bara. Hidayah, Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, bara yang mau tidak mau harus kita pegang. Ya, ada bara dan itu mau tidak mau harus kita pegang. Menyakitkan. Karena memang demikian dunia. Ad-dunya sidnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan. Sehingga kata para ulama, istirahatnya kita, tenangnya kita ketika kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga, selesai. Itulah masa-masa tidak ada lagi kesusahan. Seorang mati di atas ketakwaan, di atas ketaatan, ketika dibangkitkan pada yaumul qiyamah masih mengalami berbagai hal yang menyulitkan. Berdiri di padang mahsyar dalam keadaan matahari yang demikian dekat, melewati jembatan sirat dan seterusnya dari berbagai perkara yang ada dalam ketika di masa-masa hari kiamat. Tetap ada suatu perkara yang mencemaskan dan tidak ada ketenangan kecuali setelah dia melewati sirat dan masuk ke pintu surga, selesai sudah. Sehingga demikianlah ibadah Allah. Jika demikian keadaan di akhirat, sedangkan modal untuk itu adalah di dunia, maka kita beramal ketika di dunia. Kita manfaatkan apa yang mungkin kita lakukan dalam mengisi waktu-waktu kita. Dan hendaknya kita terhindar dari apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, masa sehat dan keluangan waktu. Ketika kita menggunakan kesehatan kita untuk perkara ketaatan, kita mendapatkan manfaat. Jika menggunakan kesehatan kita untuk perkara yang tidak bermanfaat, bahkan melanggar syariat Allah, maka itu yang tercatat dalam amalan kita. Wal faragh, dan waktu luang, demikian pula. Jika kita mengisi waktu luang kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, maka tercatat di sisi Allah di dalam catatan kebaikan. Sehingga hendaknya kita tidak lalai dari dua perkara ini, kesehatan dan luang waktu. Ketika kita sakit, kita rasakan, kenapa dulu saya tidak beramal demikian, kenapa dulu tidak saya mengamalkan ini dan itu. Nah, kita terlanjur sakit ketika sempit waktunya, waduh, kenapa dahulu tidak saya melakukan ini dan itu, sekarang waktunya sudah sempit, sudah sulit. Sehingga seorang hamba mukmin yang dia bisa memanfaatkan dua nikmat ini, as-siha wal farad, waktu sehat dan keluangan waktunya dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Dan ingatlah, bahwasanya tidak ada masa untuk beramal kecuali ketika di dunia, ketika masih ada nyawa kita. Putus, hilang, tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada satu perkara yang bisa kita lakukan kecuali amal jariah yang bisa memberatkan timbangan kita. Amal jariah yang bisa menambah berat timbangan amalan kebaikan kita. Selain itu tidak bisa. Setelah kematian masanya pertanggungjawaban, baik di alam kubur ataupun nanti di alam akhirat. Sehingga ibadah Allah, kita terus berusaha menjaga hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, dengan mencoba mengisi kehidupan dunia dengan amal-amal salih. Dan hendaknya kita menghindari jalan-jalan kebinasaan. Waktu terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Dahulu kita jika berkaca lihat masih kecil, pulang ke rumah orang tua. Sekarang kita naam ketika berkaca sudah ada perubahan, sudah mulai beruban. Ketika pulang yang menyambut anak-anak, naam, sebagian sudah memiliki cucu. Perubahan tidak kita sadari. Min alamati sa'ah taqarrub az-zaman, termasuk dari tanda-tanda akhir kiamat, yaitu saling mendekatnya waktu, yaitu waktu berlalu dengan cepat, yang jika kita tidak memanfaatkannya dalam perkara-perkara kebaikan, maka telah lewat waktu itu dan semakin dekat. Karena kita menuju kematian itu adalah hitung mundur. Nah, mungkin sebagian sudah usia 20 tahun. Enggak tahu apakah ajalnya mungkin 21 tahun atau 20 tahun 1 detik. Tidak ada yang tahu. Kita semua sedang menuju masa-masa tersebut dan tidak ada yang bisa kita bawa untuk menghadap kepada Allah dengan sebaik-baik bekal kecuali takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Tadi masih pagi, sekarang sudah malam. Besok tiba-tiba sudah pagi lagi. Malam lagi. Demikian. Jika seorang hamba lalai, tidak memanfaatkan waktunya dalam perkara yang bermanfaat, maka waktu itu hanya lewat demikian tanpa ada satu catatan amalan kebaikan. Kalaupun ada, mungkin hanya hal-hal yang wajib, yang itu yang dilakukan oleh keumuman orang. Seorang yang mengenal sunnah hendaknya lebih dari itu. Dia bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia bisa berzikir dalam segala aktivitasnya. Naam, sambil bekerja, sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil melakukan amalan-amalan kerjanya, yang itu akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan merasakan ketenangan, ketentraman. Sehingga seorang hamba senantiasa berusaha untuk beramal salih. Dan kita mendekati waktu-waktu utama dalam tahun ini, yaitu masuknya Zulhijjah, ibadah Allah yang telah ditetapkan insyaAllah besok masuk waktu Zulhijjah, yang disyariatkan bagi kita untuk mengisi masa-masa awal Zulhijjah sampai datangnya Idul Adha untuk melakukan amalan-amalan salih. Lakukanlah apapun yang mungkin kita lakukan. Berzikir, membaca Al-Quran, sedekah, puasa. Kan tidak ada dalil yang sharih, yang jelas menunjukkan jenis apa yang dilakukan ketika naam amalan salih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Sehingga amalan salih apapun, lakukanlah untuk mengisi waktu-waktu utama ini, ketika para hujjaj, para jamaah haji, mereka melakukan amalan-amalan manasik mereka di sana. Untuk yang tidak haji, Allah bukakan peluang amal pula, yaitu untuk beramal na'am ibadallah, mengisi 10 hari akhir, 10 hari awal Zulhijjah dengan amalan-amalan saleh, sehingga kita bisa bergabung dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang berhaji dalam bentuk yang lain di negeri-negeri kita. Na'am ibadallah. Dan waktu-waktu utama jika kita beramal saleh dalamnya, maka akan bertingkat, berlipat ganda pahalanya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di dan yang selainnya, Syekh Sa'di dalam Al-Fatawa As-Sa'diyah menyebutkan demikian. Beliau menyebutkan beberapa perkara yang akan melipat gandakan pahala seorang, di antaranya beliau katakan ketika melakukan suatu amalan di waktu-waktu yang Allah sebutkan di dalamnya ada keutamaan. Jika kita mungkin kebanyakan hanya mengetahui waktu yang utama, waktu yang mulia adalah Ramadan, maka sungguhnya 10 Zulhijjah atau 10 awal dari bulan Zulhijjah juga termasuk waktu-waktu mulia yang jika kita melakukan amal saleh dalamnya, maka akan berlipat ganda pahala yang Allah berikan kepada kita ibadallah. Naam, hidayah jangan menganggap itu adalah suatu yang sepele. Ketika tercabut dari hati, tidak akan bisa kita lagi melihatnya. Lihatlah dalam keadaan keseharian, jika kita ingin mencari kunci misalkan, kunci ada di samping kita, namun kita tidak melihatnya. Kita sudah nyari-nyari, nanya pada orang, di mana kunci? Ketika Allah tidak menunjukkan, tidak kelihatan. Demikian hidayah, kebenaran, al-haq. Ketika Allah sudah tidak tampakkan, walaupun al-haq itu di samping kita, di depan kita, di belakang kita, sangat dekat dari kita, tidak bisa kita melihatnya. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sungguhnya aku mohon kepadamu na'am al huda, hidayah. Ini ibadallah, perkara yang tidak sepele. Al-hidayah perkara yang mahal. Tidak berharga orang memiliki harta triliunan rupiah, bahkan triliunan dolar, ketika dia di atas kesesatan. Dan sangat berharga seorang yang sangat miskin di dunia, namun dia di atas hidayah. Karena dia akan mendapatkan ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basar, kama qala Rasulullah SAW. Karena dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basar. Aku telah menjanjikan untuk hamba-hambaku. Ketika Allah menyebutkan hamba kepada dirinya, menunjukkan inilah hamba-hamba yang takwa. Suatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, suatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, suatu yang tidak pernah terbetik di hati manusia sedikit pun, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dalam keadaan sangat-sangat sempit, enggak punya sejengkal atau satu senti tanah pun tidak dia miliki. Bukan itu kemuliaan. Bukan kemuliaan memiliki tanah yang luas, tanah yang banyak. Allah telah menjanjikan tempat yang sangat luas nantinya ketika dia mati di atas ketakwaan, walaupun dia di atas kemiskinan. Sehingga janganlah jual akhirat dengan dunia. Ulaikal ladzina astaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan hidayah. Artinya apa? Dia jual hidayah, dia bayar kesesatan dengan menjual hidayah. Sehingga janganlah kita termasuk yang demikian, menjual hidayah dengan membeli kesesatan. Rasulullah dalam hadis yang lain terkait dengan hadis Mu'ad tadi mengatakan fa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu lin nas wa huwa min ahlin nar. Sungguh seorang dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga dalam hal yang nampak pada manusia secara zahirnya. Secara zahirnya dia melakukan amalan-amalan salih, namun hakikatnya dia apa? Dalam batinnya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kekufuran. Dan Rasulullah menghukumi wa huwa min ahlin nar, dan dia adalah penghuni neraka. Inilah sebab seorang na'am di akhir hidupnya mengalami su'ul khatimah wal iyadz billah, terbongkar di akhir hidupnya dengan dia terjatuh dalam perkara yang menggelincirkannya dari siratal mustaqim. Nama ibadah Allah, kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal.